dicipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyangkan cintaku yang begitu kuat. Tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyangkan cintaku yang begitu kuat.

rasa rinduannya di dalam hati. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Sayang kini tak bisa kau telah memilihnya. Mungkin saat hatiku masih sayang salah ku memutus cinta. It isn't something we fall for. Never wanted this kind of fate. Turn myself so cold and heartless. But one thing you should know, sorrow, ngeru

Ku pikir kau sudah melupakan aku. Ternyata hatimu masih membara untukku. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Dia mau menunggu untukmu. Thank you.

Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.